Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin setiap pertemuan kita upayakan ada murojaah, memurojaah fiqih yang berkait dengan jatahnya ahlul furud ya. Biar nanti yang lupa jadi ingat, yang enggak kebagian jadi kebagian, yang sudah paham tambah kuat. Iya. Baik, sekarang kita merujuk mungkin tiga ahlul furud. Ahlul furud adalah golongan yang memang jatahnya sudah ditentukan oleh syariat. Iya kan? Iya, ada di sana berapa? 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Mungkin kita mulai dari jatahnya suami. Suami jatahnya berapa? Kalau tidak setengah, 1/4. Ya, kalau tidak setengah, 1/4. Kapankah si suami dapat setengah? Yang dilihat mana kalau suami? Keturunan, cabang. Ada enggak anaknya, cucunya, cicitnya yang mewarisi? Kalau tidak ada, maka si suami dapat setengah. Sudah. Tanpa melihat yang lainnya, ke atas, suami enggak dilihat. Mungkin kalau ternyata didapati pada cabangnya anak atau cucu cicit ada ahli waris, maka berapa jatah mereka suami? Ya 1/4 sudah. Jadi suami itu kalau enggak setengah, 1/4 sudah selesai. Kemudian yang kedua, jatah istri. Istri ini jatahnya berapa? Kalau enggak 1/4, 1/8. Kalau enggak 1/4, 1/8. Kapan ke istri dapat 1/4? Ketika yang meninggal siapa? Suaminya tidak meninggalkan cabangnya mewarisi. Cabang yang mewarisi meliputi siapa saja? Anak-anak, cucu dari anak laki-laki, cicit dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki. Kalau tidak ada ini cabang, maka si istri dapat 1/4. Iya. Nah, sebaliknya kalau didapati pada cabangnya ada ahli waris, maka si suami, si istri ya turun jatahnya dari 1/4 menjadi 1/8. Ah. Mungkin insyaallah ya. Ya. Satu lagi kita ambil, yaitu jatahnya anak perempuan. Berapakah jatahnya anak perempuan? Ada berapa kemungkinan? Tiga kemungkinan. Yang pertama, dapat setengah. Kapan anak perempuan dapat setengah? Kalau sendirian, tidak ada anak laki-laki bersamanya. Iya. Kemudian berapa? 2/3. Kapan anak perempuan dapat 2/3? Ketika jumlahnya 2 atau lebih, tidak ada bersamanya anak laki-laki. Yang ketiga? Ya, dapat ta'sib, sisa. Sisanya namanya asobah apa? Asobah bil ghair, asobah binafsi, asobah mal ghair. Apa? Asobah bil ghair, asobah bil ghair, asobah karena sebab yang lain gitu ya. Asbab bil ghair. Bagaimana metode pembagiannya? Kalau di situ ada anak laki-laki, ada anak perempuan bagaimana? Dua. Ya. Ya, 2/1. Ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki jatahnya 2 kali anak perempuan. Berarti perempuan 1, laki-laki 2. Ah, itu murojaah 3. Cukup 3? Ya, nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita murojaah lagi 3 ahlul furud. Ya, dihafal ini 3 ya. Ah, sekarang kita masuk ke halaman yang ke-30 itu. Ya, halaman 30. Yanqasimul waratsatu bihasabil fardhi wat ta'sibi ila arba'ati aqsamin. Al waratsah itu bentuk jamak dari waris. Kalau waris, seorang ahli waris. Kalau waratsah, para ahli waris. Ya, jamak itu. Ahli waris bihasabil fardhi, pada kaitannya dengan fard dan ta'sib, itu terbagi kepada 4 golongan. Jadi ahli waris pada kaitannya dengan fard dan ta'sib ada 4 golongan. Kalau fard sudah lewat, jatah tertentu. Ta'sib sisa. Golongan yang pertama, nomor 1 itu, man yarithu bil fardhi faqat, ahli waris yang hanya mewarisi sisa saja, tidak ada prosentase tertentu, sisanya berapa dia ambil. Siapakah mereka? ahli waris yang hanya mewarisi sisa saja. Insyaallah. Oh salah ya. Man yarisu bil fardhi faqat dulu ya. Bita'asib tadi ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yarisu bil fardhi faqat. Golongan yang pertama adalah golongan yang mewarisi dengan fard saja. Golongan yang mewarisi dengan apa? Fard saja. Itu jatah yang ditentukan saja. Tadi ada sab kulisan ya. Man yarisu bil fardhi faqat. Yaitu golongan yang hanya mewarisi dengan jatah yang telah ditentukan saja. Siapa mereka? Az-zawj, suami. Iya kan? Zawjin jatahnya mesti apa? Tertentu. Kalau enggak apa? Setengah berapa? Seperempat sudah lewat. Az-zawjah juga, az-zawjah istri, ini jatahnya tertentu saja. Iya. Kalau enggak seperempat berapa istri? Seperdelapan sudah lewat. Al-um juga demikian ibu. Jatahnya tertentu saja. Ada berapa kemungkinan jatahnya ibu? Ini juga merujuk lagi. Tiga kemungkinan. Yang pertama ibu dapat sepertiga. Nah, masih ingat kriterianya ibu dapat sepertiga? Kalau tidak ada cabang yang mewarisi dan tidak ada saudara dua atau lebih. Nah itu. Jadi ingat ibu itu dapat sepertiga. Gede ya sepertiga. Dengan dua syarat. Yang pertama tidak ada keturunan yang mewarisi, enggak ada. Yang kedua, tidak ada saudara yang jumlahnya dua atau lebih. Kalau saudaranya cuma satu, ini tidak menghalangi ibu dari sepertiga. Nah, ini kemungkinan pertama ibu sepertiga. Kemudian yang kemungkinan kedua, seperenam. Kapankah ibu dapat seperenam? Ketika didapati di sana ada cabang yang mewarisi, anakkah, cucukah, cicitkah, atau ketika di sana didapati ada dua saudara atau lebih. Saudaranya mutlak. Sekandung, sebapa atau seibu. Iya, dua atau lebih ada, maka itu menjadikan ibu dapat seperenam. Menghalangi ibu dari sepertiga kepada seperenam. Ah, yang terakhir, ibu dapat sepertiga sisa pada masalah apa? Al-umariyataini, pada dua masalah al-umariyataini. Gambarnya seperti apa? Yang pertama seorang mati meninggalkan suami, bapak ibu. Yang kedua istri, bapak ibu. Kalau suami bapak ibu, berapa asal masalahnya? Suami bapak ibu, asal masalahnya berapa? Enam. Iya kan? Enam. Kalau istri bapak ibu, apa perlu ditulis lagi dah? Oh, saya lupa sih. Suami kan empat. Oh ya empat betul. Oh ya empat ya. Empat betul. Ya empat. Kalau suami bapak ibu asma saya empat, diperkecil kan? Ya diperkecil. Kemudian kalau istri bapak ibu berapa asma salahnya? Enam ya. Enam. Nah itu ingat-ingat aja sudah. Ya. Al jaddah. Nenek. Ini juga hanya mewarisi fard, jatah tertentu. Berapa jatahnya nenek? Seperenam saja. Berapapun orangnya, dua atau tiga, tetap seperenam, dibagi rata. Kalau jumlah neneknya ada dua atau tiga, dibagi rata. Tapi ada syaratnya, nenek ini dapat agar apa? Tidak ada ibu. Kalau ada bapak bagaimana? Yang rajin tetap dapat. Ya, kalau masih ada bapak, nenek tetap dapat. Yang menghalangi nenek itu ibu. Ya, kalau ada bapak, ini bapak enggak menghalangi nenek. Ya. Al ikhwah wal akhwat li um. Nah, ini juga merujuk lagi nih. Iya. Al ikhwah, saudara-saudara al ikhwah, iya. Wal akhwat li um, saudara-saudara dan saudari saudari seibu. Ini kan fard saja ya kan? Jatahnya berapa kalau sendirian? Saudara seibu? Iya, seperenam. Kalau lebih dari satu? Sepertiga. Ya sudah, dikit-dikit saja. Nah, yang berikutnya. Man yarithu bi ta'sibi faqat, golongan yang hanya mewarisi sisa. Kalau tadi yang pertama, golongan yang hanya mewarisi fard, jatah tertentu. Kalau yang kedua, golongan yang hanya mewarisi apa? Sisa. Siapakah mereka? Lihat, yang pertama al-ibn, anak laki-laki. Mesti sisa. Iya kan? Kemudian ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki, mesti sisa. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah cicitnya misalkan ya. Cicit, habis cicit apa? Cangga misalkan, wareng, yang laki-laki. Yang ketiga, yang hanya menerima sisa saja, al-akh asyaqiq, saudara laki-laki sekandung. Mungkin tidak kita sebutkan ya, rinciannya lama ini. Saudara laki-laki sekandung, rinciannya sudah lewat ini. Ya. Kemudian ibnul akh asyaqiq wa in nazal ibnul akh asyaqiq, yaitu anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung, atau nama lainnya apa? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya, ibnul akh asyaqiq yaitu apa? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, atau anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung. Ini mewarisi sisa saja. Meskipun terus ke bawah anaknya dianya, terus ke bawah, tentunya dengan syarat-syaratnya ya. Nanti ada pembahasan tersendiri, hajab. Hajab itu penghalang. Jadi enggak mesti ketika ya di sana berkumpul ahli waris yang banyak kemudian semuanya dapat, enggak mesti. Nanti ada yang terhalang. Ada yang terhalang. Nanti ada pembahasannya khusus. Yang berikutnya ya, al-akh li-ab, saudara laki-laki sebapak. Ini mewarisi sisa. Ibnul akh li-ab, kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah anaknya dianya, anaknya ponakan yang laki-laki ya. Kemudian ketujuh, al-am asyaqiq, paman sekandung. Paman, paman sekandung itu apanya? Bapaknya, apanya mayit? Apanya bapaknya mayit? Ya saudara laki-lakinya. Iya kan? Saudara laki-lakinya bapaknya mayit itu paman sekandung namanya. Ya. Kemudian ibnul am asyaqiq, anak laki-lakinya paman sekandung, sepupu laki-laki ya dari paman sekandung. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah anaknya dianya misalkan. Iya. Kemudian yang kesembilan, al-am li-ab, paman dari bapak. Ya, ini berarti saudara laki-lakinya bapaknya mayit yang sebapak. Al-am li-ab, paman sebapak. Mereka juga, dia juga sama, mewarisi sisa saja. Yang ke-10, ibnul am li-ab, anaknya paman sebapak. Anak laki-lakinya paman sebapak. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah anaknya dianya, laki-lakinya khusus ya. Pokoknya kalau ke samping berarti kan iya, hawashi itu yang dapat hanya laki-lakinya saja. Kecuali apa? Saudara-saudara. Adapun kalau misalkan ada anaknya, ponakannya, hanya yang laki-laki saja. Paman bibi enggak dapat. Anaknya paman hanya yang laki-laki saja. Kemudian al-mu'tiq, bekas tuan laki-laki. Al-mu'tiqah, bekas tuan perempuan. Ini juga termasuk yang mewarisi ta'sib sisa. Yang ketiga sekarang. Man yarithu bil fardhi taratan wa bi ta'sibi taratan wa la yajma'u bainahuma. Ini. Golongan yang ketiga adalah golongan yang terkadang mewarisi fard saja, catat tertentu saja, wa bi ta'sibi taratan, dan kadang mewarisi sisa saja. Wala yajma'u bainahuma, dan tidak mengumpulkan dua-duanya, fard iya, ta'sib iya, enggak. Paham ini yang ketiga golongan? Yang apa? Warisannya kalau enggak ta'sib saja, fard saja. Enggak mengumpulkan apa? Dua-duanya, enggak mungkin mengumpulkan dua-duanya. Yaitu siapa yang pertama? Al-bint. Ya, masih ingat al-bint dapat fard kapan? Al-bint dapat fard ketika tidak ada apa? Ibn. Gak ada anak laki-laki, iya kan? Kalau anak perempuannya satu berapa? Setengah. Dua atau lebih? Dua per tiga. Nah, kemudian yang kedua, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini juga sama. Dia hanya menerima fard saja dengan syarat apa? Tidak ada cucu laki-laki. Kalau sendirian, setengah. Dua atau lebih? Dua per tiga. Udah lewat itu. Yang ketiga, iya, atau sekarang yang fardnya saja ya, al-bint ya sekarang. Dia dapat ta'sib saja kapan? Ya ketika ada bersamanya anak laki-laki. Bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dapat ta'sib saja ketika ada cucu laki-laki. Iya, bersamanya. Al-ukht asyaqiqah, saudari perempuan sekandung. Tergambar kan? Saudari perempuan sekandung. Ya, saudari perempuan sekandung mayit. Dia dapat fard saja kapan? Dapat fard saja kapan? Ketika tidak ada saudara laki-laki sekandung. Sekarang fardnya berapa kalau satu orang saudara perempuan sekandung? Setengah. Kalau dua atau lebih? Dua per tiga, mirip dengan anak gitu. Sekarang kalau ada saudara laki-laki sekandung bagaimana? Ya, ta'sibnya saja, sisanya saja gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, al-ukht li'ab, saudari perempuan sebapak. Dia dapat fard saja kapan? Ketika tidak ada saudara laki-laki sebapak. Iya kan? Fardnya berapa sekarang? Kalau sendirian setengah, kalau dua atau lebih ya 2/3. Kalau bersamanya ada saudara laki-laki sebapak, apa harusnya? Taksim saja, sisa saja. Ya. Terus diulang-ulang, terus sudah ketemu insyaallah. Ini jumlahnya enggak sampai ratusan. Puluhan paling banyak, ya. Terus diulang dan diulang. Kalau antum cinta dengan ilmu, ya insyaallah akan dimudahkan. Ya. Karena dengan adanya cinta muncul semangat untuk mengulang dan mengulang, memuroja dan memuroja. Kalau enggak paham ditanyakan. Golongan yang ketiga, man yarithu bil fardhi taratan wa bi ta'sibi taratan wa yajma'u bainahuma. Golongan yang keempat ya, yaitu man yarithu bil fardhi adalah golongan yang dia mewarisi dengan fard catat tertentu wa bi ta'sib dan juga kadang dengan ta'sib. Wa yajma'u bainahuma, kadang diborong dua-duanya, dengan fard dapat, dengan ta'sib dapat. Nah, ini paham ini? Golongan yang keempat, golongan yang kadang mewarisi ta'sib saja, jatah tertentu saja, kadang sisa saja, kadang dua-duanya dapat. Fard dapat, ta'sib dapat. Siapakah mereka? Yang pertama al-ab, bapak. Bapak. Coba antum jelaskan, kapankah si bapak hanya mendapatkan sisa saja? Kalau tidak ada cabang yang mewarisi, anak, cucu, cicit enggak ada. Sudah bapak, sisanya berapa? Banyak biasanya. Ya. Nah, sekarang sebaliknya, kapankah bapak dapat fard saja? Nah, ketika di sana ada cabang turunan laki-laki yang mewarisi, maka bapaknya fard saja. Berapa fardnya? 1/6 ya. 1/6 mudah lah. Antum kok sungguh-sungguh kerja terus. Ya, ya insyaallah ketemu. Masa sih ini ilmu-ilmu katon ya bahasa Jawa kan ya. Ya. Bukan ilmu yang gaib ya. Sekarang kapankah bapak bisa dua-duanya dapat? Fard dapat, ta'sib dapat. Hah? Ketika si mayit meninggalkan keturunan perempuan. Perempuan. Hah. Iya kan? Maka bapak dapat 1/6 dan plus sisa kalau masih ada. Ya, kalau masih ada. Kalau enggak ada ya sudah. Iya. Sudah itu Masya Allah, kalau sudah terkumpul fikihnya itu sudah enak sekali itu faro itu. Ayo nanya sampai yang nanya kehabisan. Ya anunya apa? Modal pertanyaannya. Gimana, Pak? Hah, tanya coba. Atau mau ditanya milih. Mau nanya atau tanya? Susah-susah di mana? Itu kan. Nah. Sok. Ada mau nanya? Santai aja, enggak masuk speaker. Hmm. Jadi maksudnya bagian jatah dapat gitu. Jadi kalau golongan yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga keempat. Beda. Jadi kalau yang ketiga ini pilihan dia, imma sisa imma fard. Salah satunya aja, enggak mungkin dua-duanya dapat. Imma sisa imma fard, sesuai dengan keadaannya di situ. Kalau yang keempat ini ya imma sisa imma fard, imma dua-duanya dapat. Gitu. Gampang show. Cok, nanya yang sulit mana? Ya. Fadal. Ya ana juga merasakan. Seperti yang anda merasakan, anda dulu paling ngeri, aduh faroid ya, lewat. Ya ketika kita merasakan kebutuhan, kita terpacu gitu, jadi senang, alhamdulillah dimudahkan. Fadhol, nah, ayo nanya. Kalau nggak nanya jalan terus ini kereta. Kereta ini pelajaran, bukan kereta api. Yang kedua. Saja, ya. Ya enggak, ya nanti ada pembahasan hajib nanti insya Allah, sempurna, semakin sempurna ketika antum sudah membahas hajib. Ya, antum ketahui aja dulu ini ahli waris-ahli waris, nanti gampang Masalah hajib-hajib ada masanya khusus. Lanjut. Nah, coba antum kerjakan, siapa maju nih? Ada kasus. Ya, iya betul. Ini salah ketik itu gimana ya? Hah? Ana sepertinya ada yang salah ini nih. Kok za sih? Ana ada yang loncat ini anunya, apa? Kitabnya nih, fotokopiannya nih. Bentar, bentar. Ana ada yang loncat ini. Kemarin tuh ada yang didahulukan. Bentar. Nih langsung za di ana ini kolomnya nih. Harusnya kan dari A dulu ya? Betul. Ini kolomnya kok dari za gitu. Iya betul. Sambungan dari mana ini? Ana dapat dari Zaid. Za. Hah? Salah itu. Harusnya ada yang sebelumnya itu. Coba cari belakang, ada yang ini. Natanya ada yang enggak pas ini. Abata sajaha khadadha ra za. Tapi setelah ra. Coba halaman berapa? Mesti ada yang loncat ini. Fotokopinya kayaknya ada yang loncat ini. Ah, ini dia. Kayaknya ini nih ya. Ini bukan? Kira-kira. Ah. Hah? Yang halaman 31 tuh. Iya kan? Ini kan 32 nomornya, lihat halamannya aja. Berarti antum mundur lagi setelah halaman 12 itu. Setelah halaman 12 di situ halaman 31. Antum cari halaman 12 dulu. Tuh, ini ada yang enggak ada susunannya. Harusnya kan 12, 13, 31. Antum mundur dulu halaman 12 tuh ya. Setelah halaman 12 itu antum dapati halaman 31. Nah, sekarang kan kita harusnya masuk ke halaman 31. Karena tadi bagan tadi kan 30 ya. Baik, sekarang kita baca. Tamarinul asobat. Ya, tamarinul asobat. Latihan-latihan asobat. Ya. Hulla al-masail at-taliyata mubayyinan naw'al asobati. Hulla itu uraikan. Al-masail at-taliyah, masalah-masalah berikut ini. Mubayyinan naw'al asobah, dengan menjelaskan macam asobahnya. Ah, betul, maju. Nah, di situ sudah ada aslul masalahnya. Tinggal antum sebutkan jatahnya abun. Seorang mati meninggalkan abun. Ibnun akhun syaqiq. Fadol, maju ke depan. Ya, latihan. Seorang mati meninggalkan bapak, ibnun akh syaqiq. Siapa yang mau nyoba? Hah? Adon? Hah, Pak Nur? Kerjakan semampunya. Ah. Seorang mati meninggalkan bapak, anak laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung. Hah? Gampang, udah ngomong anak mama coba. Ajak suen, Pak. Hah? Antum? Ayo, Pak. Ya? Bapak sepernah. Ya, tulis aja. Biar yang lain nanti paham, yuk. Nah, sini Ustaz ya? Ya. Pasar 6. Ya. Anak sisa. Ya, sok, tulis. Ya, betul. 6. Satu. Ya, bagus. Ya, perfect, betul. Ya, bapak sepernam, anak laki-laki 56. Jadi bapak sepernam, ibn sisa. Adapun akhun syaqi, saudara laki-laki sekandung, itu mahjub, terhalang oleh bapak dan anak. Ah, betul. Sekarang yang kedua, silakan. Seorang mati meninggalkan ibnun akhun syaqi, akhun iab. Ya, Pak Don, kerjakan. Udah gampang ini, cuma dua ini orangnya. Atau dikerjakan di situ. Cih, enggak antum habis halaman 12. Setelah halaman 12. Setelah halaman 12 enggak ada. Setelah halaman 12. Iya, ini ada kesalahan nih natanya di sananya. Hai, siapa? Apa? Seorang mati meninggalkan Ibnu Akhsyaqiq, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak. Siapa yang dapat? Yang dapat siapa? Akhun li'ab. Ya, yang baik ini yang dapat akhun li'ab. Ya, antum upayakan punya kitab ya. Enggak usah ditulis lagi, tertulis. Hah? Enggak perlu tulis. Tulis. Ibnu Akhsyaqiq. Kemudian akhunya. Lihat. Seorang mati meninggalkan ponakan laki-laki dari saudara sekandung. Kemudian meninggalkan pula saudara laki-laki sebapak. Asobah semua ini kan. Mana yang lebih kuat? Kalau ponakan laki-laki dia dari saudara laki-laki sekandung loh. Ada pun saudara laki-laki tapi sebapak. Mana yang lebih didahulukan? Ya, yang didahulukan adalah saudara laki-laki sebapak. Ponakannya yang dapat. Apa rasanya? Nah, ya disekan ada jihah arah. Kalau arah sama kekuatan, karena terakhir kekuatan tuh derajat dulu, derajat jelas derajatnya saudara lah, saudara lebih tinggi daripada derajatnya ponakan. Kalau kekuatan mana yang lebih kuat kekuatan? Ponakan, karena dia kan nyambungnya sekandung, gitu. Jadi bagaimana warisannya? Ya sudah buat saudara sebapak semua. Satu buat dia semua. Iya. Paham ini? Nah, yang ketiga. Seorang mati meninggalkan jaddah nenek dua. Bintu Ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Ibnu Ibn, anak laki-laki dari anak laki-laki. Ya, silakan siapa mau? Coba. Jaddah dua. Jaddah dua. Terus pintu. Pintu Ibn. Terus Ibn Ibn. Ya, apa? Siapa yang coba? Hah. Ayo Pak Don, sini aja coret-coret sekalian. Hah. Ayo beri ya, kerjakan. Yang lain dulu aja. Ayo. Ada seorang mati meninggalkan nenek dua, cucu perempuan dari anak laki-laki satu, cucu laki-laki dari anak laki satu. Ah, gampang ini. Sok. Ayo beri ya. Ayo maju aja maju. Ayo cepat. Enggak usah takut. Enggak tahu usah takut salah. Nah, di sana aja persentasenya samping kanan ya. Ya. Ya, ada pecahan enggak? Ada pecahan enggak? Ya. Sudah enggak apa? Ya. Jaga nenek pernah. Ya, ini tulisan kalau Indonesia kayak gini. Kemudian bin anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki asobah kisah atau dalam bahasa Inggris kisah. Nah, di sini penyebutnya cuma satu enam. Ya sudah, enam ini kita bicarakan di sini. Silakan. Nah, kalian yang bingung ini enam. Seperenam dari berapa? Satu. Sisanya kan baca apa? Cucu. Enam kurang satu berapa? Lima. Nah, yang sama dengan. Sekarang lihat lima kepalanya berapa kepalanya? Tiga kan? Cucu laki-laki dua. Cucu perempuan satu. Berarti lima bagi tiga pecah nggak? Pecah. Maka cara harus diselesaikan. Ini jumlah kepalanya berapa tadi? Tiga ya? Tiga kita tangan di atas. Dikalikan asal-asal. Berapa tiga kali enam? 18. Ini asal-asal yang berapa? Tiga kali satu berapa? Tiga. Tiga kali lima berapa? 15. Ada pecahan kan? Tidak. Perempuan 5 dan laki-laki berapa? 10. Jadi ini yang dipakai yang baru untuk jadah. Oh, jadahnya pecahannya. Ini tadi ada pecahannya. Nanti kita salah kalau benar. Yang menjadi pecahannya di dua sisi antara ada ini lagi nanti insyaallah. Ini kan jadah, catanya satu orang dua pecah enggak? Pecah. Kemudian cucu 5, kepalanya 3 pecah enggak? Pecah. Berarti pecahan terjadi di dua tempat. Maka caranya ini 1 dengan 2 dibandingkan dulu. Iya. Dia ini apa? Tawafuq atau tabayyun? Tabayyun ya, karena persatu bisa ini. Iya kan? Kalau kita ambil duanya, kalau di sini duanya. Sekarang ini 5 dengan 3, betul? 5 dengan 3 ya? 5 dengan 3 berapa pokoknya? Tabayyun kan? Betul, tabayyun? Berarti 5 dengan 3, ini 3 nya. Ini dengan 3, berarti kepalanya tadi kan? 3 nya taruh sini. Ah, sekarang 3 dengan 2. Apa 3 dengan 2 pokoknya? Tabayyun ya? Kali, berarti kan berapa? 6, ya. Nanti ada yang punya sendiri ya. 6 kali 6 berapa? 36. Ya, kalau kecil nggak boleh 36. Paling gampang ini masanya dulu. Sekarang 6 kali 1 berapa? 6. 6 kali 5? 3. Ada pecahan ya sekarang? Nggak ada. Jadi masing-masing 3-3. Ini dibagi 3 kan kepalanya kan? Berarti timbul berarti berapa? 10. Berarti bin 10. Ini berapa? 20. Nah, nanti ada itu insya Allah. Kalau pecahannya terjadi di beberapa tempat ada namanya fariq, membahas tentang fariq. Ya ini yang buyang-buyang jangan dipikirkan dulu. Ya nanti insyaallah lah diulang. Pokoknya sabar aja ya, yang ketinggalan hadir aja, nanti kita ulang dari awal lagi, murojaah lagi ininya apa? Fiqihnya, putar terus ya. Ya, sekarang yang berikutnya yang dal itu yang dal. Seorang mati meninggalkan binti anak perempuan satu. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan. Ibnu akh syaqiq, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau ponakan laki-laki dari laki, dari saudara laki-laki sekandung. Silakan sini. Siapa yang bisa? Mau ditulis enggak nih? Mau ditulis enggak tulis tapi keren maju. Tulis sendiri, maju sendiri. Siapa tadi yang tinggalkan? Hah? Bin? Apa? Terus? Saudari sekandung. Buktun? Ini saudari sekandung. Atau kalau anda mau apa? Indonesia, bagi Indonesia, apa apa? Bin, anak perempuan. Buktun syakir, saudari sekandung. Ini yang ketiga apa? Ibnu? Anak laki-laki saudara sekandung. Ibnu Ah? Nah ini binti perempuan, waktu syaqiqah saudari perempuan sekandung ibnu akh syaqiqah, ibnu akh syaqiq, ponakan laki-laki atau anak laki-laki dari saudara kereksan. Kenapa? Karena perempuan sendirian? Enggak. Sini gak bisa berubah. Saudari perempuan sekandung berkumpul dengan cabang perempuan, gimana? Iya, ada saudari perempuan sekandung berkumpul dengan cabang perempuan. Bagaimana warisnya? Sudah lewat. Bermalter. Apa sisa? Sisa namanya ashabul malghair. Ashabul malghair. Iya kan? Udah ngitir. Pokoknya saudari perempuan sekandung atau sebapak bertemu dengan cara perempuan dia sisa malghair. Maka dia kedudukannya seperti saudara laki. Laki menghalangi siapa? Menghalangi saudara laki-laki sebab apa? Menghalangi saudara laki-laki sebab apa? Menghalangi anaknya juga. Ini enggak dapat tadi mim di sini. Mahjum dapat. Tadi di sini berapa? 2. Setengah dari 2? 1. Ya sudah. Ini ilmu ada ininya kok. Antum tahapnya dihafal dulu. Catat-catat ini, diinget-inget dulu lah. Ini catat-catatnya ini. Gampang kok. Masalahnya 6. Apanya? Di sini waktu syakir kok pinteran antum sih. Mungkin salah ketik sininya. Iya salah ketik. Iya iya. Insyaallah. Min setengah waktu syakir kok sisa. Ibnu Akh Syaqiq. Iya. Enggak dapat. Iya. Iya, salah ini sini, salah ini. Alhamdulillah antum sudah bisa nyalahkan nih. Ya. Sudah bisa nyalahkan, tadi diajari, sekarang nyalahin. Ya, sini salah tulis aja, sabkul kolam ya. Yang ke H itu, seorang mati meninggalkan zaujun. Apa zaujun? Suami. Bintun, anak perempuan. Ya, sambil hafalan mufradat zaujun, suami, bintun, anak perempuan. Abun, bapak. Ah, bagaimana nih? Ada orang mati meninggalkan suami, anak perempuan, bapak. Berapa suami? Kalau ada anak situ, hah? Seperempat. Anak perempuan satu? Seper. Aduh. Anak perempuan satu? Setengah. Anak perempuan tuh kalau sendiri setengah, kalau dua atau lebih 2/3. Kalau ada anak laki-laki sisa gitu. Abun, bapak berapa? Abun. Ada anak perempuan, bapak berapa? 1/6 plus sisa kalau masih ada. Ya. Zaujun suami. Itu anak perempuan. Abun, Pak. Pak. Berapa ke suami karena ada perempuan, ada anak? Empat. Itu anak perempuan satu. Bapak, kumpulin sama sama perempuan apa? Pernah persis sisa kalau masih ada. Sekarang kita cari sama salah. Dua sudah ketelan empat kan? Nah itu lagi. Tinggal antum balik 6/4 apa umumnya? 6/4. Tawafuk kan ketemu di 1/2. Ya tinggal 4/2 berapa? 2 × 6 12. Atau sebaliknya 6/2 3 × 4 12 juga. 1/4 dari 12 berapa? 3. Setengah dari 12 berapa? 6. 1/6 dari 12 berapa? 2. Sekarang kita lihat ada sisa enggak? 3 × 6 = 9 ada satu tambah lagi bapak ini satu. Jadi bapak ini jatahnya 3. 3/12 2 farohnya 1 sisanya. Itu. Terus berjuang ya, nanti ketika sudah dapat tuh kadang gak kerasa pengorbanannya tuh. Atau hafal terus Al-Quran, payah dia, berat. Kalau sudah hafal, kadang pengorbanan yang dulu korban tuh lupa. Kapan ya, tau-tau saya bisa ini itu. Tapi kalau gak ada perjuangan, gak bisa-bisa ya. Mati-matian ya, kalau dilihat oleh bilimu, kalau mati beneran juga ya semoga terhitung syahid ya. Lagi menghafal murojaah sampai berikutnya yang ke wawu ya, zaujun jaddah jaddun. Seorang mati meninggalkan zauj suami, jaddah kakek, jaddun jaddah nenek, jaddun apa? Kakek. Nah, ini masalah apa yang namanya? Masalah apa kira-kira ini? Seorang mati meninggalkan zaujun. Terus siapa? Jaddah ya. Bukan apa? Umun. Jadda terus? Jadun. Nah, berapakah suami? Gak ada cabang? Setengah. Kalau ada cabang suami seperempat. Jadda nenek? Seperempat. Nenek kok gampang seperempat. Gak ada yang lain. Jad kakek? Gak ada cabang? Apa? Sisa saja. Cabang sisa saja. 6/2 hubungannya apa? Tamatul, tawaful, tadakul, tabayun. Nah, maka tadakul. Tadakul itu yang satu kelipatan yang lain. Ini kan 6 kelipatan yang 2. Betul? Berarti berapa? 6 yang diambil yang titik. Sisanya? Cepet antum ngerjakan ini nih. Insyaallah ini. Gampang kan? Gampang tum, gampang nak. Paham tum, paham nak. Gampang-gampang susah ya? Itu enaknya seninya tuh. Kalau gampang, bosen. Antum coba anak ajari, 1 tambah 1 berapa? 2, bosen sudah bisa gitu. Tapi kan ketika ada yang baru, belum bisa, itu kan jadi menantang ya. Tapi kalau ayo tambah-tambahannya, sudah bisa, bosen. Nah, kita balik lagi tuh halaman 31. Ini waktunya habis, jangan-jangan ya. Habis, ya PR itu sisanya, halaman keduanya. Silakan antum kerjakan di rumah masing-masing. Ya, silakan siapa yang mau siap jadi donasi, yang betul misalkan anak kasih hadiah ini misalkan. Biar semangat pak. Ya siapa pak, gorengan tak pak? Khairlah, insya Allah. Gak ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Gak ada. Pak Don, kayak ada yang dipikirkan berarti ini. Hah? Betul ya, antum kesimpulannya gampang sama susah, setuju ya? Kalau antum gimana? Susah-susah tetap susah atau gimana, Pak? Susah tetap susah itu. Mending kalau gampang sama susah, kan ada gampang ada yang susah. Tapi kalau susah-susah tetap susah ya wis. Ya nanti kita ulang lagi terus, ya Allah lah. Muter terus, nanti kan kita ulang dari awal lagi. Makanya datanya dari awal. Awal itu kita ulang. 3-3 ahlul furud kita sebutkan, kita jelaskan. Kalau terakhirnya gak bagian. Cukup ya di sini. Allahu a'lam. Subhanallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.